بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا نزال أيها الإخوة المستمعون الكرام في كتاب الفضائل. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب فضل الوضوء. وهذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان فضل الوضوء، وأنه نعمة عظيمة ومنة جسيمة امتن الله سبحانه وتعالى بها على هذه الأمة، طهارة لها في باطنها وظاهرها، وهو جمال للمؤمن وزينة له ونقاء، ويترتب عليه من الخير والفضل والأجر شيء عظيم، يأتي الإشارة إلى شيء منه فيما أورده رحمه الله تعالى من نصوص في هذه الترجمة. وقد بدأ رحمه الله بقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. والشاهد من إيراد المصنف رحمه الله تعالى لهذه الآية وهذا السياق العظيم المبارك هو ما ذكره الله جل وعلا في تمام هذا السياق من عظيم المنة وإتمام النعمة التي من الله سبحانه وتعالى بها على الأمة ليزدادوا شكرا وثناء على المنعم والمتفضل سبحانه وتعالى. ولهذا قال: وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فهذا الوضوء وهذه الطهارة من النعم العظيمة التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها على الأمة، وما جعل سبحانه وتعالى في الدين من حرج، بل شرع هذه الأعمال العظيمة تطهيرا للعباد ورفعة لهم عند الله سبحانه وتعالى، فليقابلوا هذه النعمة بالشكر لله والمحافظة على طاعة الله تبارك وتعالى، ليفوزوا بعظيم موعوده وجزيل أجره ومنه سبحانه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala, para pendengar Radio Roja dan para pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada, kita masih dalam kitab Al-Fadha'il, tentang keutamaan-keutamaan amalan-amalan ya, ibadah, amalan-amalan kebajikan, dan kita sampai pada bab tentang keutamaan berwudu, yaitu kata Imam Nawawi rahimahullah, babun fadlul wudu, bab tentang keutamaan berwudu. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala, tentang keutamaan berwudu, ya, inilah judul yang dibuat oleh Imam Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi rahimahullah membuat judul ini untuk menjelaskan tentang keutamaan wudu, dan bahwasanya wudu merupakan nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa Taala anugerahkan kepada umat ini sebagai bentuk kebersihan, ya, baik kebersihan bagi luar lahir maupun batin, kebersihan lahir maupun kebersihan batin. Dan wudu merupakan keindahan bagi seorang mukmin yang menunjukkan kebersihan, yang menunjukkan keindahan. Bahkan barang siapa yang melaksanakan ibadah wudu, maka dia akan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang besar, ya. Bagi orang yang berwudu, dia akan mendapatkan kemuliaan-kemuliaan sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya. Dan insyaallah akan disampaikan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala. Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala di awal kitab atau di awal bab tentang keutamaan wudu ini membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dari surat Al-Maidah ayat yang ke-6 yang berkaitan dengan wudu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn." Wahai orang-orang beriman, jika kalian hendak melaksanakan sholat, maka cucilah wajah-wajah kalian, dan cucilah tangan-tangan kalian sampai ke siku-siku kalian, dan usapkanlah kepala-kepala kalian, dan cucilah kaki kalian sampai ke kedua mata kaki. Wa in kuntum junuban fattahharu, jika kalian dalam keadaan junub, maka bersucilah, yaitu mandilah kalian. Wa in kuntum mardha au ala safarin au jaa ahadun minkum minal ghaid أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. Jika kalian dalam keadaan sakit atau dalam keadaan bersafar atau salah seorang dari kalian buang air besar atau salah seorang dari kalian atau kalian menyentuh wanita kemudian kalian tidak mendapatkan air, maka hendaknya kalian bertayamum, ya, dengan tanah yang bersih. Famsahu biwujuhikum wa aydikum min, maka usapkanlah, ya, tanah tersebut ke wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah Subhanahu wa taala tidak ingin menjadikan kesulitan bagi kalian. Walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala ingin membersihkan, ingin mensucikan kalian. Wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Dan agar Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan nikmat-Nya atas kalian dan semoga kalian bersyukur. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi perhatian kita dalam ayat ini yaitu setelah Allah menyebutkan tentang berwudu, perintah tentang berwudu, anggota-anggota tubuh yang harus dicuci dan diusap tatkala berwudu, Allah akhiri ayat tersebut, ya, dengan mengingatkan tentang nikmat, bahwasanya wudu merupakan kemudahan, ya, tayamum adalah kemudahan yang Allah berikan kepada umatnya, kemudahan. Makanya Allah mengatakan, ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj, Allah tidak ingin kalian mendapatkan kesulitan, walakin yuridu liyutahhirakum, dan agar kalian menjadi bersih. Kemudian di akhir ayat kata Allah, waliyutimma ni'matahu, agar Allah sempurnakan nikmat-Nya atas kalian, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Oleh karenanya ini merupakan keutamaan berwudu agar seorang merasakan, ya, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan syariat wudu, ya, untuk kebersihan bagi mereka, kebersihan lahir dan batin, dan agar seorang yang diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala semakin bersyukur kepada Al-Mun'im, semakin bersyukur kepada Allah yang telah memberikan anugerah kepada mereka. Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disyariatkannya syariat wudu ini, ya, adalah kemudahan dan anugerah yang Allah berikan kepada umat Islam. Oleh karenanya mereka, ya, menerima anugerah tersebut dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Thumma awrada rahimahullahu taala hadith Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ummati yud'auna yawm al-qiyamah ghurran muhajjalin min athari al-wudu. فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل متفق عليه. قوله غرا محجلين أي أن أهل هذه العبادة العظيمة عبادة الوضوء والطهارة يأتون يوم القيامة وعليهم سيمة وعلامة ظاهرة ألا وهي النور والضياء في هذه المواضع، مواضع الوضوء، الوجه وأطراف اليدين والقدمين، كما قال عليه الصلاة والسلام من آثار الوضوء. وهذه فضيلة عظيمة للوضوء أنه يأتي صاحب هذه الطهارة والعناية بهذه العبادة يتلألأ منه هذه المواضع يوم القيامة ضياء ونورا وبهاء وجمالا لما يسر الله سبحانه وتعالى له من عناية بالعبادة. فإذا من فضل الوضوء وعظيم ثوابه أنه نور لصاحبه يوم القيامة، وهذه السيمة والعلامة إنما هي لهذه الأمة، خاصة بها أمة محمد عليه الصلاة والسلام، حيث جاء في بعض الروايات سيمة ليست لغيركم، أي علامة تختص بهذه الأمة أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه. وشتان من يأتي يوم القيامة بهذا النور والجمال والبهاء والحسن إثر محافظته على هذه الطاعة، ومن يأتي وقد أظلم وجهه وأظلمت يداه وقدماه من المعاصي التي يقترفها والآثام التي يرتكبها والإعراض الذي كان منه في دنياه عن عبادة ربه ومولاه. Kemudian hadis pertama yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu'." Sungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya sungguhnya umatku akan diseru pada hari kiamat dalam keadaan mereka keluar cahaya dari anggota-anggota wudu mereka, itu dari wajah mereka, dari tangan-tangan mereka, dari kaki-kaki mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, min atharil wudu, karena bekas wudu mereka. Kemudian kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al." Barang siapa di antara kalian yang bisa memanjangkan cahayanya, ya, maka lakukanlah. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan ghurran muhajjalin yaitu anggota-anggota tubuh, ya, di ujung-ujung kaki maupun di tangan, ya, akan bercahaya, keluar cahaya putih berseri-seri yang dimiliki oleh orang-orang yang berwudu, ya, orang-orang berwudu dan bertaharah, ya. Mereka datang pada hari kiamat dengan memiliki ciri yang khusus, ciri yang spesial, yaitu cahaya yang keluar di tempat-tempat anggota wudu mereka, seperti wajah, kemudian kaki, kemudian dua tangan, ya. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis ini, ghurran muhajjalina min atharil wudu, yaitu keluar cahaya yang terang, ya, dari anggota tubuh mereka, min atharil wudu, karena bekas wudu mereka. Oleh karena cahaya tersebut keluar dari anggota-anggota tubuh yang terkena air wudu. Dan ini merupakan anugerah yang sangat indah, pemuliaan yang sangat mulia, bagaimana seorang hamba kemudian dia datang pada hari kiamat kemudian berseri-seri dan bersinar anggota wudunya, ya, nampak cahaya putih, nampak keindahan, ya, ya, nampak pesona, ya. Ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala bagi seorang hamba. Oleh karenanya seorang hamba bersyukur tatkala Allah Subhanahu wa taala memudahkan dia untuk senantiasa berwudu, untuk bersuci, mensucikan lahir dan batinnya. Dan oleh karenanya dari hadis ini menunjukkan di antara keutamaan berwudu adalah ciri spesial ini. Ya, dan Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis ini, inna ummati, sungguhnya umatku, yuda'auna, akan diseru. Ya, ini menunjukkan bahwasanya ciri spesial ini hanya untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka lah yang berwudu di antara umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berwudu, mereka lah yang akan keluar cahaya dari tubuh mereka, ya, dari anggota-anggota tubuh mereka. Dalam riwayat kata Rasulullah SAW, simatun laisat li ghairikum. Simah, ya, bukan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah ciri spesial yang bukan untuk selain kalian. Artinya ciri keluar cahaya putih ini hanya untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khusus untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya para pemirsa Rojak TV dan para pendengar radio Rojak dimanapun Anda berada, sungguh berbeda antara dua orang. Yang satu datang pada hari kiamat keluar cahaya, ya, keluar keindahan dari bekas wudunya, ya, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan orang yang datang pada hari kiamat sementara wajahnya hitam, wajahnya gelap, kedua tangannya gelap, kedua kakinya gelap. Kenapa? Mereka tidak berwudu. Bahkan mereka terjerumus dalam kemaksiatan. Mereka terjerumus dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka berpaling dari perintah-perintah Allah. Mereka berpaling dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh berbeda antara dua orang ini. Wa qawluhu faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Hadhihi ziyadah هي مدرجة في الحديث وليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام وإنما من كلام أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه كما بين ذلك غير واحد من حفاظ الحديث. Adapun dalam lafal hadis ini di mana dikatakan faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al, barang siapa di antara kalian yang mampu untuk perpanjang cahayanya, ya, itu tatkala berwudu, ya, memperpanjang anggota wudunya untuk disentuh dengan air, maka lakukanlah. Lafal ini, ya, sebagaimana dijelaskan oleh para hufaz, para ahli hadis, ya, bahwasanya lafal ini bukanlah dari perkataan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan tapi lafal ini adalah tambahan, ya, dari perkataan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya, ini perkataan beliau, barang siapa yang mampu di antara kalian untuk memperpanjang gurrahnya, memperpanjang cahayanya, memperpanjang airnya tatkala berwudu untuk menyentuh anggota tubuh, maka lakukanlah. Ini bukan perkataan Nabi, tapi perkataan Abu Hurairah yang disangka merupakan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi ternyata bukan, sebagaimana dijelaskan oleh para ahli hadis. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله أن النبي صلى الله عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. رواه مسلم. وهذا فيه ثواب الوضوء عند الله وأنه حلية للمؤمن وزينة وجمال والجزاء من جنس العمل, فإن الله سبحانه وتعالى يثيب هذا المؤمن الذي حافظ على هذه الطهارة واعتنى بهذا الوضوء يكون حلية وزينة وجمالا له يوم القيامة. Kemudian hadis berikutnya juga dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Abu Hurairah berkata sami'tu khalili, aku mendengar kekasihku yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tablughul hilyatu minal mu'min haitsu yablughul wudhu. Rawahu Muslim. Bahwasanya perhiasan seorang mukmin, ya, sesuai dengan sampai di mana wudhunya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan tentang pahala ganjaran orang yang berwudu di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya wudu tersebut adalah perhiasan, perhiasan keindahan bagi seorang mukmin, ya, keelokan bagi seorang mukmin, dan balasan sesuai dengan jenis amal perbuatan. Ya, tatkala seorang bersuci dengan wudu, ya, dan dia memberi perhatian terhadap wudunya, bertaharah, maka Allah akan berikan perhiasan baginya, ya, maka Allah akan berikan keindahan baginya sebagai balasan atas wudu yang dia lakukan. قال رحمه الله تعالى وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. رواه مسلم. وهذا فيه أن من ثواب الوضوء عند الله عز وجل إذا اعتنى المسلم به وحافظ عليه أنه موجب لخروج الخطايا من الجسد. قال نبينا عليه الصلاة والسلام حتى تخرج من تحت أظفاره, فهو من أسباب نيل الغفران. ومثله كذلك الحديث الذي بعده هو أيضا عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوئي هذا, ثم قال من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة. رواه مسلم. فهذا نظير الذي قبله في أن هذه الطهارة التي هي الوضوء يترتب عليها هذا الفضل العظيم والثواب الجزيل، حتى قال في في في في تمامه: وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة له، يعني زائدا على مغفرة الذنوب التي يحصلها في وضوئه وأدائه لهذه الطهارة والعبادة العظيمة. وكذلك الحديث الذي بعده هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. فهذا فيه هذا الفضل العظيم الذي يترتب على العناية بالوضوء أنه سبب للغفران، فإذا غسلت وجهك أيها المؤمن خرجت كل خطيئة نظرت لها عيناك، وإذا غسلت يديك خرجت منه كل خطيئة اقترفتها يداك، وإذا غسلت رجليك خرجت كل خطيئة مشت إليها قدماك حتى تخرج نقيا من الذنوب، حتى تخرج نقيا من الذنوب. وهذا التكثير الذي يكون بالطهارة للذنوب هو لصغائر الذنوب، أما كبائر الذنوب وعظائم الآثام فلا بد فيها من التوبة إلى الله سبحانه وتعالى وصدق الرجوع إليه ليغفر للعبد ذنبه وخطيئته. Kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya yang menjelaskan tentang keutamaan berwudu, bahwasanya wudu akan menghapuskan dosa-dosa. Ya, yang pertama, ya, hadis dari Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: "Man tawaddo'a fa ahsanal wudu." Barang siapa yang berwudu, kemudian dia perbagus wudunya, kharajat khotayahu min jasadihi, maka dosa-dosanya akan keluar dari tubuhnya, hatta takhruja min tahti azfarihi, sampai-sampai dosa-dosanya pun ikut keluar dari bawah kuku-kukunya, ya, sampai-sampai dosa tersebut keluar, ya, jatuh dari tubuhnya melewati bawah kuku-kukunya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan tentang keutamaan berwudu, bahwasanya wudu ya akan membuat seorang diampuni dosa-dosanya. Ya, sampai Rasulullah SAW menekankan dosa-dosanya akan keluar, akan jatuh, bahkan sampai keluar dari ujung-ujung kukunya. Ini menunjukkan bahwasanya wudu merupakan sebab untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian demikian juga hadis dari Uthman, hadis berikutnya, ya, yang juga menekankan tentang ampunan yang diraih dengan berwudu. Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddo'a mithla wudu'i hadha." Aku melihat Rasulullah SAW berwudu dengan seperti tata cara wuduku. Ya. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Man tawaddo'a hakadha." Barang siapa yang berwudu seperti tata cara wuduku ini, "Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Maka dosa-dosa yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. "Wa kana salatuhu wa masyiyatuhu ilal masjidi nafilah." Adapun salatnya dan dia tatkala berjalan menuju masjid, maka ini adalah tambahan, tambahan lagi dari ampunan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Hadis ini juga menunjukkan akan kenikmatan yang agung, yang besar yang Allah berikan kepada orang yang berwudu, ya, bahwasanya orang berwudu akan diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa yang telah lalu. Bahkan di akhir hadis Rasulullah SAW memberi penekanan, kata Nabi SAW, "Wa kanat salatuhu wa masyiatuhu ilal masjidin nafilah." Adapun salatnya dan dia berjalan kaki menuju masjid itu tambahan lagi. Jadi sudah berwudu itu sudah meraih ampunan. Dengan berwudu saja sudah cukup untuk mendapatkan ampunan. Adapun setelah dia berwudu kemudian orang ini berjalan menuju masjid kemudian dia salat, maka ini pahala yang lain lagi. Pahala yang lain lagi tambahan dari sekedar ampunan. Kemudian hadis berikutnya pula juga menjelaskan tentang meraih ampunan dengan berwudu. Ya, hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ya, jika salah seorang muslim atau seorang mukmin, hamba muslim atau hamba yang mukmin berwudu, faghasala wajahahu, kemudian dia mencuci wajahnya, kharaja min wajhihi kullu khathiatin nadhara ilaiha bi ainihi ma'al ma, maka tatkala berwudu dia mencuci wajahnya, maka seluruh dosa-dosa, ya, yang pernah dia lakukan karena memandang hal yang haram, ya, ya, karena memandang dengan wajah tersebut, maka dosa tersebut akan berguguran bersama dengan jatuhnya air dari wajahnya. Au ma'a akhiri qatril ma, atau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu keluar dosa-dosa tersebut sampai, ya, akhir air yang jatuh dari wajahnya. Ya, ini menunjukkan bahwasanya dosa-dosa berguguran dengan mencuci wajah, yaitu dosa yang berkaitan dengan pandangan mata. Fa idza ghassala yadayhi kharaja min yadayhi kullu khati'atin kana batashatha yadahu ma'al ma. Demikian juga jika dia mencuci kedua tangannya tatkala berwudu, maka dosa-dosanya akan berguguran. Ya, dosa-dosanya yang pernah dia lakukan dengan kedua tangannya, ya, melakukan memukul orang atau melakukan hal yang haram, akan gugur dengan bergugurnya air dari tangan tersebut, ya, bersama dengan air yang jatuh. Au ma'a akhiri qatril ma, atau sampai tetes terakhir yang jatuh dari tangannya, dosa akan ikutan berguguran dengan tetes, sampai tetes terakhir tersebut. Kemudian kata Nabi SAW, fa idza ghassala rijlaihi kharajat kullu khati'atin mashat harijlahu ma'al ma au ma'a akhiri qatril ma. Demikian juga tatkala dia mencuci kedua kakinya, maka seluruh dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh kedua kakinya, yang melangkahkan kakinya kepada perbuatan kemaksiatan, maka akan berguguran dosa-dosa tersebut bersama dengan gugurnya air, atau bersama dengan tetes yang terakhir yang keluar atau yang jatuh dari kedua kakinya tatkala dia berwudu. Hatta yakhruja naqiyan minal dhunub, sampai akhirnya dia pun keluar dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan tentang keutamaan karunia yang besar, ya, yang diperoleh oleh seorang yang berwudu, bahwasanya wudu tersebut yang menyebabkan atau mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana dosa-dosa berguguran bersama dengan gugurnya air tersebut. Bahkan kata Nabi, sampai tetesan yang terakhir, dosa-dosa yang dilakukan oleh wajah, pandangan, dosa-dosa yang dilakukan oleh kedua tangan, dosa-dosa yang dilakukan oleh kedua kaki, sampai-sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta yakhruja naqiyan minadh dhunub, sampai dia keluar bersih dari dosa-dosa. Yang dimaksud dengan dosa-dosa yang gugur di sini, yaitu shagairu dhunub, yaitu dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil akan berguguran dengan air wudu yang berjatuhan. Adapun dosa-dosa besar, ya, maka harus bertobat, ya. Harus bertobat, dan tatkala dia bertobat, harus dia bertobat dengan tobat yang benar, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala agar diampuni segala dosa-dosanya. Qala rahimahullah taala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون وددت أن قد رأينا إخواننا قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله قال أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد قال كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله فقال أرأيت لو أن رجلا له خيل قرا محجلة بين ظهري خيل دهم بهم ألا يعرف خيله قالوا بلى يا رسول الله قال فإنهم يأتون قرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض رواه مسلم هذا الحديث فيه فوائد عظيمة جدا ومنها ما يتعلق بهذه الترجمة الذي هو فضل الوضوء ومن فوائد هذا الحديث مشروعية إتيان المقابر زيارة الموتى بنية السلام عليهم وتذكر الآخرة فكان نبينا عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك يأتي المقبرة ويسلم السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون وهذا فيه جمع بين السلام وتذكر اللحاق بهؤلاء، وأن هذا الإنسان العبد الحي المتحرك في شؤونه ومصالحه سيأتي عليه يوم ويكون مثل هؤلاء مقبورا ما مثلهم في عداد الأموات، فيتعظ ويستعد لمثل هذا اليوم الذي هو لاقيه ولا بد. قد جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. وكان قبل ذلك نهى عن زيارة القبور، لكن لما صلحت وقوي إيمان الناس وتوحيدهم أذن لهم بالزيارة لما فيه من مصلحة، ألا وهي تذكر الآخرة والسلام على الموتى. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وددت أن قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. والصحابة رضي الله عنهم جمع لهم الله سبحانه وتعالى بين الصحبة، وهي كرامة ومنة فضلهم الله سبحانه وتعالى بها، وأيضا الأخوة، أخوة الدين، أخوة الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال: وددنا أن رأينا إخواننا، لا يعني هذا أن الصحابة ليسوا إخوانا للنبي عليه الصلاة والسلام، بل هم إخوة وأصحاب، لكنه أراد أن يبين مكانة قوم يأتون فيما بعد من أتباعه، من الله عليهم باتباعه وهم لم يروه ولم يسمعوا كلامه، ولكنهم قد من الله عليهم باتباعه ولزوم نهجه وترسم خطاه ومحبته، المحبة العظيمة مقدمة على محبة المال والولد والوالد والناس أجمعين. فيقول عليه الصلاة والسلام: وددت أني رأيت هؤلاء. ثم إن الصحابة رضي الله عنهم قالوا: كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك؟ وهذا فيه إيمان الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، ولهذا يقال له يوم القيامة: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فالأمور المستقبلة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فالله عز وجل وحده هو المطلع على الغيب. فقالوا: كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك؟ لأنه قال، لأنه ذكرهم بهذه الصفة، فسألوا كيف تعرفهم، فذكر العلامة أنه يعرفهم عليه الصلاة والسلام بالعلامة، وهذا موضع الشاهد للترجمة. قال: أرأيت لو أن رجلا له خيل غرا محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ الخيل الغر المحجلة هي التي يكون في ناصيتها، ناصيتها بياض، ويكون أيضا في أطرافها بياض، فالغرة هي ما يكون في الناصية من بياض، بياض الشعر، شعر الناصية، والتحجيل هو ما يكون في الأطراف، في اليدين والقدمين، ما يكون في الأطراف الأربعة من بياض. فلو قدر أن رجل هذه صفة خيله أنها غر محجلة واختلطت بخيل دهم بهم، والخيل الدهم أي السوداء، والبهم أي التي لا يخالطها لون آخر، سواد خالص بدون أن يخالط لون آخر، ألا يعرف خيله صاحب الخيل؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قالوا: بلى يا رسول الله، أي يعرف خيله، لأنها واضحة، هذه غر محجلة وتلك دهم بهم، فمؤكد أنه سيعرف خيله ويميزها تمييزا تاما. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإنهم، أي هؤلاء الذين قال عنهم قبل قليل: وددت أني قد رأيت إخوانا، قال: فإنهم يأتون غرا محجلين، يأتون غرا محجلين، وهذه سيمة لهؤلاء أهل الإيمان أهل الطاعة وعلامة لهم، يأتون بهذا البياض وهذا الجمال وهذا النور وهذا التلألؤ وهذا الضياء، هكذا يأتون يوم القيامة وتكون علامة واضحة ظاهرة بينة لهم، ويكون قدومهم على النبي عليه الصلاة والسلام في يوم العطش وحاجة الناس إلى الماء في ذلك اليوم على الحوض، وهو عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث فرطهم على الحوض، والفرط هو السابق، أول من يصل عليه الصلاة والسلام إلى الحوض هو عليه الصلاة والسلام، فيأتون ويميزهم بهذه العلامة، يميزهم صلوات الله وسلامه عليه بهذه العلامة العظيمة التي هي النور والضياء والجمال والتلألؤ في هذه المواضع مواضع الوضوء. وهذا يفيدنا فائدة عظيمة في أهمية الطهارة ومكانتها العظيمة وعظم أثرها على العبد يوم يلقى الله جل وعلا. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan hadis berikutnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, hadis yang panjang dan memiliki banyak faedah. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi kuburan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Assalamualaikum dara qaumin mukminin." Keselamatan bagi kalian wahai kaum mukminin, ya, penghuni kuburan. "Wa inna insyaallahu bikum lahiqun," dan kami insyaallah akan menyusul kalian. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Waditu anna qad ra'ayna ikhwanana." Aku berangan-angan bahwasanya kita bisa melihat saudara-saudara kita. Maka para sahabat berkata, "Awalasna ikhwanaka ya Rasulullah?" Bukankah kami adalah saudara-saudara engkau wahai Rasulullah? Rasulullah SAW mengatakan, "Antum ashabi," kalian adalah para sahabatku. "Wa ikhwanuna alladhina lam ya'tu ba'd," adapun saudara-saudara kita yaitu yang belum datang, yang belum lahir, yang belum ada. Nanti datangnya belakangan. "Qalu kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'du min ummatika ya Rasulullah?" Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kau mengetahui bahwasanya mereka ada bagian dari umatmu yang mereka belum ada sekarang ini? Bagaimana kau mengetahui mereka padahal mereka belum ada sekarang ini?" Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Ara'aita law ana rajulan lahu khailun ghurrun muhajjalatun baina dhahray khailin duhmin buhmin." Bagaimana menurut kalian kalau ada seorang yang memiliki seekor kuda yang ada nampak memiliki warna kulit kuda tersebut, ada warna putihnya di ubun-ubunnya, kemudian di kaki-kakinya dan di tangan-tangannya, sementara kuda tersebut terletak di antara kuda yang hitam yang warna hitamnya full, tidak ada tercampur dengan warna yang lainnya, murni hitam. Tentunya dia akan bisa membedakan. "Ala ya'rifu khailahu?" Apakah dia bisa mengenal kudanya? "Qalu bala," kata para sahabat, "tentu ya Rasulullah." "Qala fa innahum ya'tuna ghurran muhajjalina min al-wudu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sungguhnya mereka umatku, ya saudara-saudara kita yang belum ada sekarang ini, nanti pada hari kiamat datang dalam kondisi bercahaya wajah dan kaki-kaki mereka dan tangan-tangan mereka karena wudu. Wa ana faratuhum 'alal haud," dan aku menunggu mereka di telagaku. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini memiliki faedah-faedah yang azimah, faedah-faedah yang agung, yang di antaranya yang berkaitan dengan keutamaan berwudu, ya, sebagaimana judul yang dibuat oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah tentang keutamaan berwudu. Yang pertama, faedah yang kita bisa ambil dari hadis ini, disyariatkannya untuk ziarah kuburan-kuburan, ya. Kemudian niatnya adalah untuk beri salam kepada penghuni kubur dan juga untuk, ya, mengingat akhirat. Kita tahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu, ya, melarang ziarah kuburan, ya. Rasulullah SAW dulu larang. Akan tapi tatkala Rasulullah SAW melihat para sahabat, iman mereka sudah kuat, ya, iman mereka sudah kuat, ya, sehingga tidak dikhawatirkan terjerumus dalam penyembahan atau pengagungan penghuni kubur, maka Rasulullah SAW setelah melihat iman mereka kuat, Rasulullah SAW menyuruh mereka untuk berziarah kubur. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, "Zurul kubur fa innaha tudzakkirukumul akhirah," ziaratil kuburan, karena itu bisa mengingatkan kalian kepada akhirat. Di sini juga Rasulullah SAW membacakan, "Assalamualaikum dara qaumil mu'minin," keselamatan bagi kalian. Oleh karenanya orang yang berziarah kubur, dia mengingat dua perkara. Ya, kata Rasulullah SAW, inna insyaAllah bikum lahikun. Pertama kata Nabi, assalamualaikum darakum mu'minin. Keselamatan bagi kalian. Ini doa. Doa bagi para penghuni kubur. Mengucapkan selamat kepada mereka. Yang kedua, tadzakurul liha. Bahwasanya orang yang kuburan, dia ingat bahwasanya dia akan menyusul penghuni kubur tersebut. Ya, seorang manusia, meskipun dia aktif dalam kegiatannya, ya, dalam urusannya, sibuk ke sana, sibuk ke sini, akan tapi suatu saat dia akan tergeletak ya dalam kuburan sebagaimana mereka-mereka yang telah ya dikubur. Dia akan terhitung termasuk orang-orang yang jadi mayat, ya. Bagaimanapun dia aktifnya, bagaimanapun dia gerakannya, suatu saat dia akan meninggal bersama mereka. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini mengatakan, "Wa inna insyaallah bikum lalahiqun." Kami pasti akan menyusul kalian. Kami pasti akan menyusul kalian. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, faedah yang berikutnya, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis ini, "Waditu anna qad ra'ayna ikhwanana." Aku ingin melihat saudara-saudara kita. Maka para sahabat berkata, "Bukankah kami saudara-saudara engkau wahai Rasulullah?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Antum ashabi, kalian adalah para sahabatku." Perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Antum ashabi, kalian adalah para sahabatku," bukan menafikan bahwasanya para sahabat adalah saudara. Enggak. Para sahabat telah menggabungkan antara persaudaraan dengan persahabatan. Mereka memiliki keutamaan. Akan tapi Rasulullah SAW ingin menjelaskan kepada mereka tentang ada satu kaum yang mereka belum ada sekarang ini, namun akan datang suatu saat. Mereka bukan sahabat Nabi, namun mereka adalah saudara-saudara. Ya, saudara-saudara sama kaum muslimin. Ukhuwah, ukhuwatuddin, ya, persaudaraan dalam agama. Ya, mereka akan datang dan mereka memiliki kelebihan, yaitu mereka meskipun tidak bertemu dengan Nabi SAW, dan mereka bukan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi mereka beriman kepada Nabi dan mereka mengikuti ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menyebutkan tentang mereka, kemuliaan mereka. Nabi ingin bertemu dengan mereka. Ya, sungguhnya mereka itu yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih daripada keluarga mereka, lebih daripada ayah mereka, daripada ibu mereka, dari seluruh manusia, lebih daripada harta mereka. Itulah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin bertemu dengan mereka. Kemudian para sahabat tatkala mendengar ya keinginan Nabi untuk bertemu dengan saudara-saudara yang belum ada tatkala itu, maka para sahabat bertanya, ya, "Kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'd min ummatika?" Ya Rasulullah, bagaimana kau tahu? Bagaimana kau bisa mengenal orang-orang yang sekarang belum ada? Nanti bagaimana cara kau mengenal mereka sementara kau belum pernah lihat mereka? Ini dalil bahwasanya para sahabat paham Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui hal gaib, ya. Karena kita tahu bahwasanya yang mengetahui hal gaib hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang mengetahui tentang masa depan hanyalah Allah Subhanahu wa taala secara mutlak. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah." Katakanlah bahwasanya tidak ada yang mengetahui, ya, baik di langit maupun di bumi, tidak ada yang mengetahui tentang hal gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis yang masyhur Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala di akhirat kelak dikatakan kepada Nabi, "Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak." Tatkala Nabi mengenal sebagian orang dan Nabi menyuruh mereka untuk datang ke telaga Nabi, namun orang-orang tersebut diusir. Orang-orang ini pernah ketemu Nabi di zaman kehidupan Nabi. Kata Nabi, "Mereka adalah orang-orang yang aku kenal. Ya, mereka adalah umatku." Maka dikatakan kepada Nabi, "Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak." Engkau tidak tahu apa yang telah mereka lakukan setelah engkau meninggal dunia. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi tidak mengetahui masa depan. Akan tapi Nabi bisa mengenal umat-umatnya meskipun Nabi tidak pernah melihat mereka dengan ciri spesial yang mereka miliki, yaitu apa? Adanya cahaya yang keluar dari wajah mereka, ya, adanya cahaya yang keluar dari kaki-kaki mereka dan tangan-tangan mereka. Oleh karenanya Nabi SAW memberikan perumpamaan yang indah, ya, agar para sahabat paham. Kata Nabi SAW, bagaimana kalau ada seorang punya seekor kuda yang ada warna putihnya di ubun-ubunnya dan ada warna putihnya di kakinya dan di tangan-tangan kuda tersebut, atau di empat kakinya tersebut ada warna putih. Kemudian kuda yang ada warna putihnya tersebut, warna putih di keempat kakinya dan di kepalanya, di ubun-ubunnya, bercampur dengan kuda-kuda yang duhmin-buhmin. Yaitu kuda-kuda yang ada kumpulan kuda yang hitam, kemudian hitamnya apa, polos hitam, tidak ada tercampur dengan warna yang lainnya. Ala ya'rifu khailahu, tentu dia akan mengetahui kudanya tersebut. Dia bisa bedakan, karena kudanya memiliki ciri, itu warna putihnya. Sementara kuda-kuda hitam tidak ada warna putihnya. Para sahabat paham, kata para sahabat, "Bala ya Rasulullah, tentu dia akan mengetahuinya." Maka Nabi SAW mengatakan demikian pula, "Fa innahum ya'tuna ghurran muhajjalina minal wudu." Umatku, saudara-saudara kita yang belum aku lihat ini, nanti pada hari kiamat kelak, ya, yang aku rindu ingin bertemu dengan mereka, Mereka datang pada hari kiamat kelak dalam kondisi bercahaya wajah mereka, bercahaya tangan-tangan mereka, bercahaya kaki mereka karena bekas wudu. Wa ana faratuhum 'alal haud, dan aku akan menunggu mereka di telaga. Al-farat dalam bahasa Arab artinya yang mendahului. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mendahului ke telaga beliau, kemudian menantikan kedatangan umatnya tatkala di saat orang-orang dalam keadaan hangat, sangat haus, ya, sangat haus, yaitu pada hari kiamat kelak yang merasakan haus yang amat sangat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menunggu umatnya di telaga tersebut. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah keutamaan berwudu, ya, bahwasanya orang-orang yang berwudu akan mendapatkan keistimewaan di akhirat kelak dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan keluar cahaya dari wajah mereka, akan berseri-seri, akan ada sinar dari wajah dan kaki mereka. Mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini menunjukkan akan keutamaan dan urgensinya bertaharah. Dan orang yang berwudu maka akan mendapatkan kemuliaan baik di dunia, terlebih-lebih lagi tatkala di akhirat kala. Thumma awrada al-musannif rahimahullahu ta'ala haditha Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal ala adullukum ala ma yamhu Allahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat. Qalu bala ya Rasulullah. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه بيان ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى ألا وهو فضل الطهارة. وبدأ النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الأسلوب المشوق المحفز للنفوس، ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. وقوله يمحو الله به الخطايا أي يكفر الله سبحانه وتعالى به الخطايا، ويرفع به الدرجات عند الله سبحانه وتعالى أجرا ومثوبة، كما قال الله تعالى ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. قالوا بلى يا رسول الله دلنا على ذلك. وهذا فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على معرفة أبواب الخير ومجالات الخير بعظم رغبتهم في الخير رضي الله عنهم وأرضاهم، وهم السابقون في الخيرات. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط. ذكر أمورا ثلاثة دلهم عليها في محو الخطايا ورفعة الدرجات. الأول إسباغ الوضوء على المكاره، أي عندما يكون مثلا الشتاء والجو باردا ويقوم الإنسان مع برودة الجو ويتوضأ ويحتمل برودة الماء وفيها شيء من المشقة عليه فيصبر ويحتسب راجيا ثواب الله وأجره وعظيم موعوده جل وعلا. والأمر الثاني كثرة الخطى إلى المساجد، لأن خطوات المرء إلى المسجد مكتوبة له في ذهابه ورجوعه، كل خطوة فيها حسنة وتكفير خطيئة ورفعة عند الله سبحانه وتعالى. ومعنى ذلك أن الخطى كلما كثرت كثر الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. وانتظار الصلاة بعد الصلاة، أي أن يكون قلب المرء معلق بالمساجد، إذا انتهت صلاة انتظر الأخرى واشتاق إليها لما قام في قلبه من رغبة عظيمة وحرص شديد على هذه الطاعة وهذه العبادة العظيمة. وختم النبي عليه الصلاة والسلام ذلك بقوله فذلكم الرباط فذلكم الرباط، أي أن هذا العمل وكرر ذلك اهتماما عليه الصلاة والسلام نوع وضرب من الرباط في سبيل الله سبحانه وتعالى. والرباط في الأصل لما يربط به الشيء، والمعنى والله تعالى أعلم أن هذه الخصال العظيمة والخلال المباركة تربط صاحبها وتحجزه عن المعاصي وتكفه عن الآثام. وبالله التوفيق. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian hadis berikutnya juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khotaya wa yarfa'u bihi darajat?" Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang perkara yang bisa menghapuskan dosa-dosa dan bisa mengangkat derajat-derajat? Qalu bala ya Rasulullah, kata para sahabat, tentu wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW menjelaskan isbagul wudu, yaitu sempurnakan wudu alal makarih, tatkala dalam kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan. Wa kathratul khuta ilal masajid, dan perbanyak langkah menuju ke masjid. Wa intizaru salati ba'da salat, menunggu salat setelah salat yang berlalu, menunggu salat berikutnya. Fadhalikumur ribat, fadhalikumur ribat. Maka itu adalah ribat, maka itu adalah ribat, yaitu perkara yang diserukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimotivasikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini juga menjelaskan tentang keutamaan berwudu ya, sebagaimana di judul yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah, yaitu fadlul wudu, keutamaan berwudu. Hadis ini sangat jelas menjelaskan tentang keutamaan berwudu ya, bahwasanya ya, di awal hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan metode atau uslub yang membuat orang penasaran ya, ingin mengetahui apa isi sabda yang akan beliau sampaikan. Lihatlah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala adullukum ma yamhullahu bihil khotaya?" Maukah kalian aku tunjukkan kepada kalian perkara yang bisa menghapuskan dosa-dosa, wa yarfa'u bihi darajat, yang bisa mengangkat derajat. Ini metode Nabi. Nabi berikan pertanyaan, "Maukah kalian tahu ada perkara yang bisa menghapuskan dosa-dosa dan bisa mengangkat derajat?" Ini metode yang membuat para pendengar, para sahabat tertarik untuk mengetahui apa yang ingin disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini metode yang sangat indah. Baru kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang perkara-perkara tersebut. Di sini disebutkan dua perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan. Pertama, mahus sayiat, menghilangkan dosa-dosa. Dan yang kedua adalah meninggikan derajat, ya, menghapuskan dosa-dosa, itu dosa-dosa jadi tertebuskan, jadi hilang. Ya, adapun mengangkat derajat itu di sisi Allah Subhanahu wa taala diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walikullin darajatum mimma 'alimu." Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, demikianlah masing-masing akan Allah berikan derajat sesuai dengan amalan mereka, wal yuwaffihum a'malahum wa hum la yuzlamun, dan mereka akan diberikan balasan sesuai dengan amalan-amalan mereka dan mereka tidak akan dizalimi sama sekali. Ini menunjukkan bahwasanya ada derajat-derajat yang Allah siapkan berdasarkan amalan-amalan para hamba. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala Nabi mengatakan, "Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang perkara yang bisa menghapuskan dosa-dosa dan bisa mengangkat derajat?" Para sahabat langsung mengatakan, "Bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah." Karena para sahabat adalah orang-orang yang semangat melakukan kebaikan, orang-orang yang semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karenanya kalau dikasih pertanyaan oleh Nabi seperti ini, langsung mereka jawab, "Bala ya Rasulullah, tentu kami ingin tahu. Kami ingin tahu perkara apa yang bisa menghapuskan dosa-dosa dan perkara apa yang bisa mengangkat derajat." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tiga perkara inti yang bisa menghapuskan dosa-dosa dan bisa mengangkat derajat. Yang pertama adalah isbagul wudu alal makarih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sempurnakan wudu tatkala dalam keadaan yang tidak disukai, dalam keadaan yang dibenci. Itu misalnya tatkala musim dingin, ya. Kemudian udara dingin, ya. Kemudian seorang tetap berwudu, ya, berwudu, kemudian dia bersabar dengan dinginnya tersebut. Ini ada agak namanya ada kesulitan ya, namanya orang tatkala musim dingin pinginnya selimutan, bukan pingin berwudu, apalagi mengenakan membuat air terkena ke bagian tubuh. Ini sangat dingin. Namun jika dia bersabar, kemudian dia berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dan dia apa namanya bersabar dengan kesulitan ini, berwudu dengan sempurna, maka dia akan mendapatkan dihapuskannya dosa-dosa dan diangkat derajatnya. Ini amalan yang pertama ya, yaitu menyempurnakan wudu meskipun dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Kemudian yang kedua adalah memperbanyak kasratul khuta ilal masajid, perbanyak jalan menuju ke masjid. Ketahuilah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap langkah kaki seorang menuju masjid, maka akan dicatat bagi dia dua perkara. Pertama, dihapuskan dosa-dosanya. dan yang kedua diangkat derajatnya. Dan ini berlaku bagi tatkala dia sedang pergi menuju masjid dan juga pulang dari masjid. Luar biasa ya. Saya ulangi bahwasanya setiap langkah kaki seorang menuju masjid, maka dia akan mendapatkan dua keuntungan. Yang pertama, dihapuskan dosa-dosanya. Yang kedua, diangkat derajatnya. Semakin banyak langkah kakinya, semakin banyak dosa yang dihapus dan semakin tinggi derajatnya. Dan ingat, bukan cuma langkah kaki dari rumah menuju masjid, bahkan balik dari masjid menuju rumah pun mendapatkan ganjaran yang sama. Ini merupakan nikmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang perkara ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, intidharu salati ba'da salat, yaitu menunggu salat setelah salat yang dia lakukan, menunggu salat berikutnya. Dan ini sama dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah mengatakan rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, yaitu seorang yang hatinya rindu ke masjid. Ya, dia sudah selesai sholat, dia sudah pulang, tapi dia rindu kapan tiba waktu sholat berikutnya. Dia ingin sekali kembali untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini tiga perkara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa menghapuskan dosa-dosa dan bisa meninggikan derajat. Di akhir hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup hadisnya dengan mengatakan fadzalikumur ribat. Inilah ar-ribat, inilah ar-ribat. Rasulullah SAW mengulanginya dua kali, menunjukkan Rasulullah SAW memberikan keistimewaan atau memberikan perhatian terhadap tiga amalan ini. Sampai Rasulullah SAW mengatakan dzalikumur ribat, yaitu bahwasanya yang tiga amalan yang dikerjakan ini termasuk daripada ribat, ya. Termasuk dari ribat, yaitu kalau seorang dalam melaksanakan jihad fisabilillah, maka ada daerah ribat, yaitu pertahanan untuk menjaga musuh jangan sampai masuk, pertahanan di pos-pos pertahanan kaum muslimin. Dan Syekh mengatakan bahwasanya disebut dengan ribat, ya. Ribat dalam asalnya adalah mengikat, ya. Mengikat artinya tiga perkara ini yang jika dilakukan oleh seorang akan mengikat orang tersebut sehingga tidak terjerumus dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullahu taala wa an أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان رواه مسلم وقد سبق بطوله في باب الصبر وفي الباب حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه السابق في آخر باب الرجاء هو حديث عظيم مشتمل على جمل من الخيرات والشاهد مما ذكره وأشار إليه مكانة الطهور ومنزلته العلية وأنه نصف الإيمان ومر معنا أنه حلية وجمال للمؤمن ففيه طهارة له ونقاء وجمال له وزينة وهو أيضا نصف إيمان المرء كما في هذا الحديث وما أشار إليه رحمه الله من تقدم الحديث وحديث عمرو بن عبسة مر الكلام عليها في مواضعها من هذا الكتاب. Kemudian kata Imam Nawawi rahimahullah, ya, yaitu dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda at-tuhuru syatrul iman, bahwasanya bertaharah, bersuci adalah setengah dari keimanan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Imam Nawawi rahimahullah, telah lalu penjelasannya, penyebutan tentang hadis ini dengan secara lengkap dalam bab sabar. Kemudian Imam Nawawi juga mengatakan wa fil bab hadithu Amr bin Abasah, demikian juga dalam bab ini tentang keutamaan wudu, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin Abasah radhiyallahu ta'ala anhu dan telah lalu di akhir daripada bab roja, tentang roja. Wa huwa hadithun azim, ini merupakan hadis yang agung, mustamilun ala jumalin minal khairat, yang mencakup tentang beberapa kebaikan-kebaikan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intinya Imam Nawawi ingin menjelaskan tentang keutamaan bersuci, di antaranya berwudu, bahwasanya berwudu, bersuci memiliki kedudukan yang tinggi, bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam syatrul iman, menunjukkan setengah daripada keimanan. Karena wudu akan mendatangkan, wudu merupakan perhiasan, keindahan, kebersihan bagi seorang mukmin, ya, bersihkan lahir dan batinnya dan juga akan memberikan keindahan bagi tubuhnya, ya, bagi penampilannya dan selanjutnya. Dan bahwasanya berwudu atau bersuci merupakan setengah dari keimanan seseorang sebagaimana yang disebutkan atau diisyaratkan oleh hadis ini. ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. رواه مسلم وزاد الترمذي. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وهذا أيضا فيه عظيم ثواب الوضوء وفق هدي النبي الكريم وسنته صلوات الله وسلامه عليه، مع العناية بهذا الذكر العظيم الذي يقال عقب الصلاة عقب الوضوء. ونستفيد من ذلك أيها الإخوة المستمعون أن العبد عندما يتوضأ هذا الوضوء المشروع المسنون، فهذا الوضوء طهارة له، طهارة ونقاء ظاهر وحلية، ولهذا يأتي يوم القيامة أهله غرا محجلين من آثار الوضوء، فهو طهارة ونقاء للمرء. وشهادة التوحيد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا فيه طهارة العبد من الشرك وطهارة من البدع إذا صدق في الشهادتين، فإن شهادة لا إله إلا الله تعني توحيد الله، وشهادة أن محمدا عبده ورسوله تعني اتباعه عليه الصلاة والسلام، فهذا فيه الطهارة من الشرك والطهارة من البدع. ثم إذا قال بعد ذلك ما جاء في ما زاده الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، هذا فيه الطهارة من الذنوب، فاكتملت للعبد بهذا الوضوء مع الأذكار الذي بعده أنواع الطهارة، مما يدل على مكانة هذه العبادة وعظم ما يترتب عليها من طهارة للمؤمن، طهارة عظيمة للمؤمن في بدنه وفيما يتعلق بتوحيده واتباعه وأيضا نقائه من الذنوب، فما أعظم هذا الأثر وما أجله وما أكبر عائدته على المؤمن، ولو لم يأتي في ذلك من الفضل إلا هذا الحديث لكفى حفزا للهمم على الحرص على الوضوء والأذكار المسنونة بعده، كيف وقد مر معنا شيء يسير أيضا من الأحاديث التي ساقها المصنف، وإلا فإن الأحاديث الواردة في فضل الوضوء أكثر مما ذكره رحمه الله تعالى. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب. Para muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al Imam rahimahullah menutup bab tentang keutamaan wudu dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau mengatakan tidaklah salah seorang dari kalian berwudu kemudian dia sempurnakan wudunya kemudian dia berzikir dengan zikir setelah wudu, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, kecuali akan dibukakan pintu, ya, kecuali akan dibukakan pintu-pintu surga yang delapan, dan dia masuk dari mana, dari arah yang dia sangka, dari sini yang dia inginkan, dia masuk dari mana, dari yang dia inginkan dari pintu-pintu tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian ada tambahan dari Tirmidzi, yaitu zikir selanjutnya, yaitu zikir yang lain, Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahirin, ya Allah jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bersuci. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan tentang keutamaan yang besar dari orang-orang yang berwudu. Barang siapa yang berwudu sebagaimana wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian disertai perhatian terhadap zikir yang diucapkan oleh Nabi setelah berwudu, maka dia akan mendapatkan ganjaran yang sangat besar, yaitu masuk dari pintu surga dari mana saja yang dia kehendaki. Dari sini kita mengambil faedah dari hadis ini, bahwasanya seorang hamba tatkala dia berwudu maka dia bersuci secara zahirnya, dia bersuci zahirnya, dia suci, dia bersih, ya, kemudian juga wudu tersebut akan menjadi perhiasan baginya di akhirat kelak. Tatkala dia datang pada hari kiamat dalam keadaan gurran muhajjalin, mereka datang orang-orang berwudu dalam keadaan wajah mereka bercahaya, tangan-tangan mereka bercahaya, kaki mereka bercahaya, Kemudian setelah dia berwudu, dia mengucapkan zikir tadi, asyhadu alla ilaha illallah dan seterusnya. Ini menunjukkan syahadah, dia bersyahadah setelah berwudu. Dan kita tahu bahwasanya jika orang benar dalam syahadahnya, syahadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan syahadat Muhammad Rasulullah itu ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan bersihkan hatinya, bersihkan dirinya dari kesyirikan dan bid'ah. Syahadatu alla ilaha illallah itu membersihkan dirinya daripada kesyirikan, dan syahadat anna Muhammad Rasulullah sallam membersihkan dirinya daripada bid'ah, karena dia jika sungguh-sungguh benar dalam mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan terus bersihkan dari bid'ah-bid'ah. Kemudian juga doa yang lain, Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Ini juga hadis ini, zikir ini menunjukkan seorang bersih dari dosa-dosa, ya. Dia ingin termasuk dari orang-orang yang bertobat, dan orang yang bertobatlah orang yang diampuni dosa-dosanya, sehingga dia pun bersih dari dosa-dosa. Kalau kita perhatikan hadis ini, nampaklah bahwasanya orang yang berwudu, kemudian dia berwudu sebagaimana wudunya Nabi, kemudian dia berdoa dengan zikir yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan berkumpul pada dirinya berbagai macam taharah, taharah dari lahiriahnya, taharah batiniahnya, taharah suci dari kesyirikan, suci daripada bid'ah, suci daripada dosa-dosa. Dan ini merupakan ganjaran yang luar biasa, ya. Kalau bukan hanya hadis ini, kalau seandainya tidak ada hadis-hadis tentang keutamaan wudu kecuali hadis ini, maka sudah cukup masuk dari surga, dari surga, dari pintu surga yang 8 yang mana dia kehendaki. Apalagi ternyata ada banyak hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan wudu sebagaimana yang telah lalu. Dan apa yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ini hanyalah bukan semuanya, dan karena masih banyak hadis-hadis yang lain yang menunjukkan tentang keutamaan berwudu yang Allah sediakan, ganjaran yang Allah sediakan bagi orang-orang yang berwudu. Demikianlah para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita beramal yang telah apa yang telah kita ilmui, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua. Demikian, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.